بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كما كسه الفاضل أستاذ بختيار سلكو مدرتر program pada pagi ini, seterusnya ahli jawatan kuasa penganjur Abang Faizal dan juga tim sahabat-sahabat, dan tak dilupakan kepada tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, adik-adik yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelangsungan program-program ilmu, yang mana kita harapkan kalau boleh diadakan sebulan satu kali, sekiranya berkelapangan, insyaAllah kita cuba kupas terus-menerus buku-buku yang bersaiz kecil, supaya dalam tempoh satu hari setidak-tidaknya kita dapat manfaat satu buku, dan dalam tempoh satu bulan satu buku. Jadi kalau kita letakkan sasaran tersebut, kita dah boleh mula susun buku-buku yang bermanfaat untuk kita sama-sama pelajari. Dan lebih utama sekiranya tulisan-tulisan tersebut daripada kalangan ilmuan-ilmuan dan ulama-ulama Islam yang terkenal, yang terdiri daripada kibar ulama, ulama-ulama yang agung, sama ada yang terdahulu yang lebih perlu kita utamakan, dan yang kini pun tak ada masalah juga, boleh kita ambil, bukan kita tak boleh. Cuma sedikit ingin saya nyatakan di sini, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di saat orang kata masyarakat pada hari ini ada kegairahan untuk menuntut ilmu, jadi perlu ada pengisian, dan pengisian perlu ada disiplinnya. Kalau kita tengok, kita bimbang pada hari ini, ada sebahagian program-program yang kita tengok di luar sana, ada yang berbentuk seremoni, itu biasalah, sambutan-sambutan itu biasalah. Parti-parti politiknya dia sibuk dengan program-program bersifat sambutan. Adapun program-program yang dia kita katakan intellectual discourse, maknanya program perbincangan wacana ilmu, tapi tak ada disiplin. Maknanya dia membentangkan segala bentuk pemikiran luah dan persembahkan, cakap-cakap apa nak cakap pun, cakap tak penitap percaya Tuhan pun cakaplah. Okey, cakap tak percaya agama pun cakaplah, cakap tak percaya syariat pun cakaplah. Dan dibiarkan tanpa sebarang konklusi. Maknanya dijemput orang, bentangkan pemikiran, cakap apa nak cakap, lepas tu biar. Lepas tu masuk dalam YouTube. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, implikasinya besar sebenarnya. Implikasinya besar. Bukan kecil. Sebab bila dihidangkan di YouTube, penontonnya pelbagai lapisan, cara berfikirnya pelbagai. Bila cara fikir dia pelbagai, kita kena ingat, mungkin terima, mungkin ada yang tak terima. Jadi bila mungkin ada yang terima, tu saya katakan kesan dia besar, pengaruh pemikiran. Dan pada hari ini orang mula bercakap tentang keterbukaan sampai tak ada disiplin. Jadi sebab tu untuk mendepani situasi ini, pengajian-pengajian ilmu perlu ada. Di samping yang continuous ni, yang bersambung mingguan-mingguan apa semua ni, kelas-kelas. Yang ni sebenarnya pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, konsep kita ni bukan konsep baca kitab macam kat masjid ke. Baca kitab di masjid tu ada, itu adalah yang terbaik, yang perlu diteruskan dari masa ke semasa, kuliah-kuliah mingguan. Sebab itu dia lebih more kepada pendidikan. Tapi kita yang mungkin sebulan sekali ke mungkin dua bulan sekali, bergantung kepada penganjur program, keaktifan pengaruh program, penyusun ataupun ahli jawatan kuasa program, kalau dia aktif boleh buat sebulan sekali. Yang mana kita kan, bila kita bawa contoh kitab ni, sebelum ni saya cadangkan kitab yang ditulis oleh sahabat sekelas saya, Ustaz Abdullah Zain Abu Abdul Rahman yang tamat master di kuliah akidah Universiti Islam Madinah, buku tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah menggugat syirik. Dia itu lebih, dia agak lebih terfokus topik dia. Okay. Jadi buku-buku macam ni kita nak baca satu huruf satu huruf payah. Walaupun kecil kan kita nak baca satu ni. Tak, kita cuma ambil makluman ataupun dia ada kaedah dan metod dia. Tuan-tuan sekali bila kita baca lagi, tuan-tuan pun akan nampak dia punya metod bedah buku ni. Kita tak baca word by word. Kita ambil topik, kerangka topik dia, gambaran umum tentang kitab, kemudian kita akan pi sedikit demi sedikit berasaskan topik-topik yang dinyatakan di dalam kitab. Itu konsep bedah buku. Okey. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan sekalian balik ke rumah, tidak-tidaknya tahu dah apa ni buku ni. Tahu dah bila orang cakap tentang topik ni, tahu kita nak rujuk ke buku mana setidak-tidaknya. Oi, bab ni aku boleh rujuk ke buku ni. Kita tahu dah ni dalam ni, kita tahu dah bab topik ni, perbincangan ni dalam ni dan sebagainya. Yang ni pun sebenarnya belajar di universiti ni, konsep ni je sebenarnya. Belajar Sahih Bukhari ke di universiti. Kan mengaji Sahih Bukhari di universiti. Bukan mengaji Sahih Bukhari baca daripada hadis pertama sampai habis, tak. Kita ambil kefahaman tentang konsep penulisan ataupun metod penulisan Al-Imam Al-Bukhari. Belajar tentang dia punya terjemahan ataupun dia punya biodata dia dulu. Lepas tu tentang metod penulisan dia. Apa sebab dia tulis kitab dia? Kitab, isi kandungan kitab dia tu ada apa? Lepas tu petik beberapa topik yang berkaitan dengan kehidupan manusia hari ini. Cukup lah. Jadi setidak-tidaknya Sahih Bukhari itu yang ada beribu hadis tu, kita dah tahu ni kitab apa. Tapi kalau orang letak Sahih Bukhari depan kita, kitab apa ni? Cerita sikit. Ngangak. Jadi dia bagi kunci, ini kelebihan bedah buku dalam tempoh yang sekejap, dia bagi kunci untuk kita faham secara umum isi kandungan sesebuah kitab ataupun sesebuah penulisan dan metod penulisan tersebut. Jadi sebab tu apa ni, kitab ni pun bukan tak bagi, kitab ni bagus, sangat bagus ya. Tapi kitab ni boleh dikatakan sebagai kitab yang sangat awal, maknanya kitab paling awal untuk orang nak belajar tentang manhaj. Dan saya rasakan di sini ramai daripada kalangan kita pun dah ada basic dan dah ada asas. Yang tak apalah, benda ni kita boleh ulang-ulang banyak kali, tak ada masalah. Syekh Ibn Baz rahimahullah pun ulang usul thalathah. Susunan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun berapa kali mengajar. Tak ada masalah pun. Untuk di masa-masa yang ke depan, mungkin kita boleh petik tulisan-tulisan ilmuan-ilmuan Islam terdahulu. Contoh kita bedah buku kitab Riyadhus Salihin ke. Contoh bukan nak baca semua tu. Kita ambil perkenaan Manawi sikit, metod penulisan Riyadhus Salihin, apa isi kandungan dia, berapa hadis dalam dia, topik-topik perbincangannya. Kita ambil 5-6 topik asas, kita bincangkan. So ini bedah buku ni maksud dia lagu tu. Supaya kita ada basic, kita nak rujuk ke mana sekiranya timbul sebarang isu dan permasalahan. Okey, dan lebih bagus sekiranya bedah buku ni kita dapat kenal dia punya penulis dia. Tuan-tuan, bila kita kenal penulis, senang kita nak pi nak cari marjak, nak cari sumber rujukan. Permasalahan penuntut ilmu pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia beli buku ni. Yalah, sekarang ni macam mudahnya kita pasal maktabah-maktabah di Indonesia dan juga maktabah-maktabah yang ni kedai kitab-kedai kitab di Malaysia. Ramai kawan-kawan yang kita kenal, depa ni memang Salafi. Depa ni memang ahli sunnah wal jamaah. Tak ada masalah. Kita boleh pergi kedai depa tu, pejam mata ambil buku, tahu dah buku betul. Okey, alhamdulillah satu kemudahan bagi kita. Tapi pada masa yang sama, antara adab penting dalam membaca buku, kenal penulis. Sebab penulis ni, tuan-tuan, kita kena ingat, penulis ni dia ada yang bagus dan dia ada yang dulu dia bagus, lalu ni dia tak bagus. Dia ada yang lalu ni dia bagus, lepas tu dia tak bagus. Jadi ni kita kena perhatikan, dan kita kena perhatikan metod penulisan, kaedah nukilan. Kadang-kadang bagus, bukan tak bagus. Tapi dia ni bukan menulis, dia ceramah. Kemudian ceramah dia tu ditulis balik. Bila ceramah ditulis balik, kadang-kadang dia tak kembalikan statement-statement itu kepada sumber rujukan yang asal. Contoh bila syekh tu sebut hadis. Hadis baca hadis ya. Rujukan mana? Tak tulis. Pasal dia salin bila ceramah. Keluar cetak buku. Sedangkan kita antara metod penting dalam kita membaca buku tulisan ni, setiap isi kandungan, kita kena tahu sumber rujukan dia mana. Itu yang penting. Kalau baca buku, tak tahu, kita orang tanya, buku dalam buku, dalam buku. Kita samalah berhujah dengan golongan-golongan yang selama ini, bila bertembung pendapat dengan mereka, mereka berhujah hanya dengan sesuatu statement itu bergantung kepada kitab. Mana ada kitab? Cukup. Tak boleh. Kita bergantung kepada sumber rujukan yang asal. Jadi kalau ada hadis dalam ni, hadis riwayat siapa? Kalau ada ayat Quran yang mana satu? Kalau ada tafsir, tafsir hang ambil tafsir daripada mana? Nah, yang tu baru kita bila kita baca pun ada keselisaan dalam pembacaan. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tentang bedah buku. Sebab tu penting kita kena kenal pengarang dah ni. Sebab tu alangkah baiknya kalau pengarang tu pengarang kitab yang terdahulu daripada kalangan-kalangan ilmuwan menulis. Sebab bukan pasal apa, pasal lah ni bila bila kita sebut ya kita sayang ilmuwan-ilmu Islam tu, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin dan tokoh-tokoh ilmuwan-ilmu Islam yang lain, kita sayang semua mereka, tak ada masalah pun. Kita ambil buku-buku mereka, kita baca, kita kaji, tak ada masalah. Bukan kata tak ada masalah. Tapi iyalah, kita berhadapan dengan situasi, ada orang suka kat mereka, ada orang tak suka kat mereka. Ada orang berkata baik tentang mereka, ada orang berkata baik tidak baik tentang mereka. Ya, kita kena perbetulkan, kita kena murnikan persepsi orang tentang tokoh-tokoh ni. Dalam mesyuarat ni, pernahlah saya hadir satu mesyuarat. Dalam mesyuarat, duduk tiba Syekh Al-Albani, rahimahullah. Oh, dia ni kerja dia, habis semua hadis, dhaif semua. Persepsi orang. Jadi kita nak kena luruskan persepsi tersebut, betul eh? Jadi bila kalau kita baca buku Syekh Al-Albani rahimahullah, setidak-tidaknya kita dapat pengenalan langsung tentang Syekh Al-Albani. Itu adab dalam kita bedah buku. Tapi penulis-penulis yang baru ni, Abu Muhammad Ibn Salih Ibn Hasbullah, ini penulis-penulis baru. Ini tidak ada masalah pun, bukan kata ada masalah, tak ada masalah pun. Tapi kita kurang kenali mereka seperti mana ulama-ulama yang telah terkenal dan popular. Tulisan Al-Imam Nawawi ke, contoh kita baca, ambil faham tentang apa itu kitab Adabul Mufrad oleh Al-Imam Bukhari ke, ataupun kitab yang simple ya, Al-Kalimut Tayyib, kata-kata yang baik oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dapat peluang untuk kita kenal Ibn Taymiyah. Jadi dalam satu masa tu, bedah buku ni kita dapat daripada banyak sudut. Boleh kenal ulama, pada masa yang sama kita tahu method penulisan dia. Pada masa yang sama kita tahu kitab ni jenis lagu mana. So kadang-kadang persepsi kita tentang kitab pun tak bagus. Baca-baca kitab, apa kitab ni yang ni pun dia tak bubuh. Kita mentang-mentang dah baca banyak kitab, dokumen apa dia tak bubuh ni. Kita tak baca dia punya metod penulisannya. Kita tak tahu dalam mukadimah dia. Kitab ni paling penting adalah mukadimahnya. Itu paling penting. Sebab apa? Sebab mukadimah ni dia akan menggambarkan kandungan keseluruhan kitab. Sebab tu orang yang baca buku laju ni, sebenarnya dia bukan baca, ialah ada yang baca semua, tapi bukan baca semua pun. Kadang-kadang kalau orang ni, tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang duduk sibuk dengan membaca ni, dia baca 20 muka depan, lepas tu conclusion belakang sikit, summary buku, tahu cukup lah. Jadi dia dah bedah buku tersebut. Jadi itu maksud saya tentang bedah buku. Jadi program seperti ini saya harap kalau diadakan secara berterusan, bermanfaat juga untuk diri saya sendiri. Saya pun nak kena study juga dulu. Nak kena baca. So adalah masa satu bulan tu baca satu buku. Di samping nak kena rujuk lah juga, ada tiga benda. Tapi maknanya secara langsung dia boleh memaksa seseorang itu melakukan kajian. Sebab apa? Sebab nak kena kongsi dengan banyak pihak dan melakukan kajian dari masa ke semasa. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya kita fokus betul-betul. Buku ni saya kata tak lama. Saya abangkan sahabat-sahabat semalam, kalau kita nak bedah konsep yang umum, saya ni, InsyaAllah sebelum Zuhur habis kot. Kita terkedah ni saat ni. Lama mana. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita mula. Tajuk buku yang akan kita sama-sama kongsi pada hari ini adalah berkaitan dengan tuntutan praktis cara bermanhaj yang benar. Okey. Disusun oleh Abu Muhammad ibn Salih ibn Hasbullah. Okey, terbitan Pustaka Ibn Umar, yang kita pun tahu Pustaka Ibn Umar ni antara yang aktif di Indonesia mengeluarkan buku-buku bermanhaj salaf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi kepada pendahuluan buku ini, muka surat 5. Kalau kita tengok pendahuluan ini, penulis hafizahullah meletakkan hadis tentang wahan sebagai asas pendahuluan. Dia pendahuluan sampai muka surat 22. Pendahuluan saja. Dari muka surat 5 sampai 22 ni sebenarnya dia membahaskan hadis tentang wahan. Yang ni dia menceritakan tentang kondisi, kedudukan, keadaan umat pada hari ini. Jadi matan dan teks hadis yang dikemukakan di sini bunyinya, yushiku an tada'a alaikum al-umam min kulli ufuqin kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qila ya Rasulullah, famin qillatin yawma'idhin? Qala la, walakinnakum guthaun ka guthai s-sayl. Muka surat 6. Yuj'alu al-wahnu fi qulubikum wa yunza'u al-ru'b min qulubi aduwikum lihubbikum ad-dunya wa karahiyyatukum al-maut. Hadis ini sebenarnya ada satu riwayat lagi, riwayat Muslim. Nah, dia matan yang dekat-dekat nak sama dengan ini pun fokusnya kepada wahan juga, penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan ke dalam hati kaum muslimin. Okay. Maksudnya hampir sahaja kalian umat Islam akan diperebutkan. Maksud di sini ni antada alaikum ni macam akan diratah, akan diserang. Okey. Oleh umat-umat manusia dari setiap penjuru dunia, sebagaimana orang yang sedang makan merebutkan hidangan di atas bekas ataupun wadah yang besar. Beliau ditanya, ya wahai Rasulullah, apakah kerana pada masa itu umat Islam sedikit jumlahnya? Beliau menjawab, tidak, tidak. Jumlah mereka pada saat itu banyak, akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Dijadikan penyakit wahan dalam hati kalian, dan ar-ru'b dicabut. Ar-ru'b ini rasa respect. Rasa musuh ni, perkataan ru'b ni digementar. Musuh Islam kepada orang Islam sepatutnya dia kena ada rasa ru'b, rasa gementar bila jumpa orang Islam, dia rasa takut. Kan dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh Islam takut Nabi ni bi masirati syahrin. Sebulan perjalanan. Nak sebulan sebelum perang ni, sebulan perjalanan depa dah rasa takut kat sana, dah rasa gementar, tak selesa. Ini apa yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Okay. Jadi dicabut perasaan ru'b, rasa takut ni, dari hati musuh-musuh kalian. Hal ini disebabkan kalian cinta dunia dan takut kepada kematian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadis yang sahih, dia punya lafaz yang hampir sama diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan dengan lafaz ini, ada sebab dia ambil lafaz ini. Sebab ada beberapa poin-poin perkataan yang membantu melengkapkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada beberapa poin perkataan saya akan sebutkan saat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadini Syekh Al-Albani rahimahullah menukilkan dia, membahaskan ia di dalam sahih wa dhaif Jami' As-Saghir. Maknanya Jami' As-Saghir oleh Al-Imam Musyuti rahimahullah, dan status kedudukan hadis ini adalah hadis yang sahih insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, faedah-faedah hadis dia ada diberikan di sini beberapa poin. Saya baca semalam ni ada dalam 5 poin tentang faedah daripada teks hadis ini. Faedah dah. Yang mana daripada teks hadis ini, faedah-faedah dia fokus kepada keadaan umat Islam hari ini. Okay. Satu, dia kata. Perkataan yang disebut dalam hadis ini, al-umam. Al-umam yang merujuk kepada umat-umat manusia. Kalau ummah ni satu, umam ni banyak. Okay, banyak kelompok manusia. Maknanya hampir sahaja umat Islam ini akan diserang oleh kelompok manusia yang ramai. Bukan sikit serang. Ramai serang orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana dia kata di sini, menunjukkan bahawa mereka itu terdiri daripada golongan yang berbeza-beza, yang tidak sejalan. Kan dalam dalam surah Rum, Allah Subhanahu wa taala nyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan jangan sama sekali kamu tergolong daripada kalangan golongan-golongan musyrikin. Yang mana apa ciri-ciri mereka? Minal ladina farraqu dinahum. Mereka yang pecah belahkan agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi syi'ah. Syi'ah ni kelompoklah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap kumpulan itu mereka bergembira dengan apa yang mereka anuti. Fahaman-fahaman mereka. Jadi kelompok puak-puak ni walaupun mereka berbeza fahaman, walaupun mereka ni agama Kristian, walaupun mereka ni agama Yahudi, walaupun mereka ni agama sekian-sekian-sekian dan sebagainya. Semua nyebut secara umum. Okey. Walaupun mereka ni Syiah, walaupun mereka ni Ahbash, walaupun mereka ni apa juga gerakan lagi, Hizbut Tahrir dan sebagainya, mereka boleh duduk sekali berpakat untuk menyerang kaum muslimin. Kalau tu, kalau orang-orang bukan Islam yang ada musuh-musuh Islam yang ada kebencian kepada orang Islam, yang dah Islam ni depa pasal lain pula. Pasal manhaj pula, pasal prinsip-prinsip beragama pula yang berbeza kecenderungan. Al-Ahbash dia ada pemikiran takfir, kerja kapiak dengan orang lah. Beza kapiak, habis semua, dia pun ajar Islam. Kecil-kecil budak-budak pun duk ajak membaca matan-matan teks untuk kafirkan orang. Itu dia punya metodologi pemikiran lah. Walaupun hadis ini secara, kalau kita baca betul-betul, dia memang fokus kepada orang bukan Islam. Tapi demikian juga kita boleh ambil faedah bahawasanya kita juga diserang. Ha? Dikelilingi oleh golongan-golongan yang benci kepada manhaj ahlu as-sunnah wal jamaah, tak suka pada manhaj as-sunnah wal jamaah. Okey, jadi tapi mereka ni walaupun berbeza fahaman, beza, tapi mereka duduk sekali. Yang tu yang duduk keluar istilah-istilah humanity. Kalau orang bercakap di dunia sekarang ni globalisasi humanity, bila bercakap soal humanity, insaniyah, dalam bahasa Arab dia panggil insaniyah ni, tuan-tuan. Dia kata bila kita berbicara soal humanity, soal insaniyah, kita ketepikan soal perbezaan kaum. Okey, tak ada masalah. Ketepikan soal perbezaan warna kulit. Okey, tak ada masalah. Mai kat ni, ketepikan soal perbezaan agama. Yang ni kita orang Islam tak boleh terima. Memang kita boleh tolong orang Kristian pun, kalau dia sakit ke apa, kalau dia ditimpa bala bencana, tak ada masalah kita tolong. Tapi tetap kita unggulkan agama kita. Elemen agama tak boleh lari daripada kemanusiaan. Tapi yang cuba dibawa di barat pada hari ini, yang cuba diterjemahkan dalam konteks negara kita dan dunia pada hari ini, humanity itu, soal kemanusiaan tu dia merentasi agama. Sebab tu ada orang boleh apa ni duduk. Dengan kalau kita tengok sebahagian daripada orang Islam yang liberal, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka boleh pergi keluar, pergi berdemonstrasi dengan Yahudi, dengan tanpa mengira agama, di Amerika membantah isu Palestin. Itu boleh ke macam tu? Oh, dalil dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira seronok bila Rom menewaskan Parsi. Nabi dia tak pi sampai ke sana tu. Dia tak pi hantar ucap tahniah kepada Rom kerana menewaskan Parsi, syok, buat kenuri. Tuan-tuan, tak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sampai ke tahap itu. Bergembira kerana jatuhnya sebuah kerajaan Parsi, kerana jatuhnya sebuah kerajaan Majusi. Setidak-tidaknya Rom ini mereka beragama Kristian. Masih lagi dikategorikan sebagai agama ahli kita tu ya. Itu je prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kelompok-kelompok manusia ini mereka boleh bersatu, pada hari ini mereka kritik umat Islam. Pasifah umat Islam tak boleh bergabung dan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka boleh bersama-sama. Itu nanti ada benda-benda lagi yang saya akan sebut nanti insyaAllah. Okay. Dan kalimah. Pada buku 7 tu. Okay. Dan kalimah saling berebutan. Menegaskan bahawa selainnya tidak sama, mereka pun satu sama lain tidak akur. Maknanya mereka, mereka ni berbeza-beza. Yahudi dia ada dia punya gerakan dia. Nasara dia ada dia punya gerakan dia. Mereka ni bersama-sama serang kita. Tapi Nabi sebut dalam ni, tada'a alaikum kama tada'al akalah. Mereka serang kepada kamu. Ya, sama-sama serang. Tapi mereka saling merebut. Maknanya apa? Approach-nya berbeza. Mereka berebut. Mereka bukan nak bagi. Nasara bukan nak bagi dekat Yahudi semua. Yahudi apatah lagi dia tak mau bagi kat orang lain terus. Lepas tu ada gerakan-gerakan Freemason. Dia pun nak bawa manusia cara dia, Pak. Pemikiran-pemikiran sosialis. Dia nak bawa cara pemikiran dia, Pak. Masing-masing. Tapi semua pakat-pakat serang kaum muslimin. Nabi dah sebut. Okay. Kemudian kata Nabi, kata dijelaskan lagi di sini. Okay. Walaupun mereka mereka serang secara beramai-ramai, namun mereka saling berebut untuk memenuhkan kepentingan masing-masing. Maknanya mereka pun tak bersatu. Berbalik pada ayat Quran Surah Rum tadi ni. Ayat 22-23. Cuba semak. Okay. Wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua pakat-pakat berseronok dengan fahaman dan anutan masing-masing. Tetapi mereka sebenarnya berpecah. Sayangnya, kondisi, maknanya keadaan umat Islam pun diperparah, maknanya berada dalam keadaan yang teruk dengan sebahagian kaum muslimin yang menyerupai golongan-golongan kafir. Dahlah diserang oleh kaum muslimin. Itu saya katakan tadi ni. Hadis ni walaupun nampak umum hadis ni dia merujuk kepada orang kafir yang benci dan anti kepada Islam, tapi pada masa yang sama boleh difahami. Orang Islam pun sekarang ni ditekan oleh orang yang mengaku Islam, tetapi pemahaman dia luar daripada kerangka Islam. Liberal yang keterlaluan. Sehingga kan pada hari ini muncul kritikan-kritikan. Kononnya kita ni zaman kritis tak ada masalah. Quran pun dikritik. Tak boleh dalam Quran ni, mana boleh dia kata kita menyebut kalimah-kalimah dan perkataan-perkataan tentang Yahudi dengan Nasrani. Mana boleh? Pasal apa? Bila kita sebut perkataan ni, kita mempromosikan rasisme. Rasisme. Mampu hidup tu ni ayat Quran ni yang habaq walan tardha ankal yahud walan nasara, Yahudi dengan Nasrani sama sekali tidak akan redha ke atas kamu. Oh, tak boleh sebut ni. Kita kena nak buat macam mana? Tafsir terjemahan pun tak bagi. Kena buat lagu lain dah. Tak boleh. Pasti kita bercakap dengan peace. Keamanan. Keamanan ni dia merentasi agama, merentasi segala-galanya. Jadi ini tuan-tuan, Islam tak suruh promosi pun nak pergi bunuh orang Yahudi dengan Nasrani. Ini kita bercakap soal akidah. Bila ada orang Islam yang perangai yang macam ni, tuan-tuan, dia bawa satu hadis Nabi SAW. La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumuh. Qulna ya Rasulullah al-Yahud al-Nasara? Qala faman. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Maksudnya, sungguh kalian akan mengikuti perjalanan sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sahasta demi sahasta hingga seandainya mereka menempuh lubang dab. Yang ini kalau mereka masuk lubang dab, nescaya kalian akan menempuhnya. Kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah umat sebelum kami itu Yahudi dengan Nasrani? Maka Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Maknanya Nabi habaq kata, latattabi'unna, kamu ni semua ni. Nabi bercakap tentang siapa? Umat Islam. Sunana man kana qablakum. Sunan-sunan, jalan-jalan, petunjuk-petunjuk generasi sebelum kamu. Sebab tu sahabat Nabi tanya, siapa generasi sebelum kami ni? Adakah merujuk kepada Yahudi dengan Nasrani? Nabi kata, kalau bukan mereka, faham? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Jadi betul, kita sedang mengikuti. Sebahagian daripada kaum muslimin pada hari ini sedang mengikuti jejak langkah mereka. Yahudi dengan Nasrani. Okey. Kemudian dia kata di sini, maka kaum muslimin pun semakin lemah dan bercerai-berai. Okey. Itu poin yang pertama dia. Okay, yang bawah-bawah ni penjelasan dia akan ada nanti insyaAllah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua daripada hadis ini, muka surat 9. Bahawa sekalipun orang-orang kafir itu saling bermusuhan di antara mereka disebabkan kepentingan ekonomi mereka yang berbeza-beza, namun dalam memerangi Islam mereka bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin kerana akidah mereka sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita apa ni perhati balik Syiah, contoh Syiah. Syiah ni dia ada pelbagai kelompok ke. Dia ada yang batiniah yang melampau lebih-lebih seperti mana di Syria. Dia ada yang Rafidah, lebih-lebih juga, semua lebih-lebih dia, Pak. Seperti mana di Iraq dan di Iran, tapi mereka boleh duduk sekali untuk serang ahli sunnah. Dan demikian juga kalau kita tengok sebahagian daripada gerakan-gerakan sufism, dia boleh guna hujah-hujah Syiah untuk menghentamkan, untuk hentam ahli sunnah. Tak ada masalah. Dia boleh pakai hujah-hujah, dia boleh pakai dan menggunakan hujah-hujah golongan Syiah untuk hentam ahli sunnah. Khususnya golongan-golongan yang taksub. Saya katakan yang taksub, yang tak taksub tak apa. Yang taksub kepada Al-Bait. Ha, Habaib ni, Habib-Habib ni. Ha, jangan bila saya sebut Habib ni, tengok Habib ni, tengok Habib ni. Tak, kita tak labelkan sesiapa. Ha? Dia boleh, dia sanggup gunakan hujah-hujah golongan-golongan Syiah ni untuk hentam. Hadis-hadis yang Syiah guna yang palsu entah macam mana, dia guna, tak ada masalah. Maknanya qulubuhum syatta, kata Allah Subhanahu wa taala, hati depa ni lain tapi berbeza-beza, pecah sebenarnya. Tapi pada masa yang sama mereka satu arah untuk menyerang ahli as-sunnah wal jamaah. Itu di kalangan kita, yang di luar pun semacam. Putar lagi, yang disebut di sini orang kafir saling bermusuhan, mereka lawan. Kristian dengan ataupun Yahudi dengan Nasrani ini, mereka bercanggahan. Mereka berbeza, mereka ada kepentingan masing-masing. Yahudi ada kepentingannya, Yahudi ada ekonomisnya, ahli pakar-pakar ekonominya. Nasara pun ada pakar-pakar ekonominya. Kalau kita tengok yang mengungguli gerak kerja kebajikan di dunia pada hari ini, kebanyakannya orang beragama apa? Orang beragama apa? Gerak kerja kebajikan Kristian. Benda ni pun kan selalu kita dengar hadis Nabi SAW. Kita selalu, ustaz-ustaz kita pun selalu baca yang tentang taqumus sa'ah warum aktsarun nas, akan berlaku kiamat. Bangsa Rom itu merupakan bangsa yang ramai, merujuk kepada kekuatan mereka. Antara sahabat Nabi yang ulas hadis tersebut, dia menyebut antara kebaikan mereka, pujian Nabi ke atas mereka, wa khairuhum limiskin wa yatim wa dha'if, mereka ni baik kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang lemah. Memang betul, memang mereka mengungguli gerak kerja kebajikan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ada mengkelahi, mengkelahi pasal poster pun mengkelahi, tak malu kat orang. Jadi itu kita lah. Jadi kita nak cerita, itu realiti yang berlaku dunia hari ini. Jadi sebab tu poin-poin yang Nabi sebut ni penting, kita nak kena cari benda apa yang kita umat Islam perlu ke depan di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Okey. Seterusnya sahabat-sahabat, dia kata di sini, mereka menemukan musuh yang sama yang berlawanan dengan akidah mereka, yakni akidah tauhid. Kebersamaan inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan tada'a, yakni sama-sama berebut. Dia berebut, sama-sama berebut. Ha, perkataan tada'a. Contohnya dia sebut di sini, di bawah tu muka surat 9 tu, maka keliru sekali orang-orang yang menyatakan kami memerangi Yahudi di Palestin bukan kerana mereka Yahudi, tapi kerana mereka telah merampas wilayah negara lain tanpa alasan yang dibenarkan. Seakan-akan mereka hendak mengatakan, wahai Yahudi, kami tidak bermasalah dengan akidah kalian. Maknanya macam itulah. Kita masalah dengan akidah dia. Seperti mana Yahudi bermasalah dengan akidah kita, kita bermasalah dengan akidah Kristian. Seperti mana mereka juga bermasalah dengan akidah kita. Kita bermasalah dengan akidah yang orang beragama Buddha. Seperti mana mereka juga ada masalah dengan akidah kita. Tak payah berbohong lah, tak payah berlakon lah. Memang kita berbeza. Cuma kita tak kita dilarang menghina agama mereka, mereka dilarang menghina agama kita, tu dah sih. Tapi untuk menyatakan agama kita paling benar, itu adalah hak dan tanggungjawab kita. Tak boleh duk kata, tak boleh kita ni agama ni tak apa. Tetap kita kena mengatakan agama kita benar. Cuma menghina Tuhan-Tuhan dan tokong-tokong mereka, itu satu hal yang dilarang di dalam Islam. Wallahu'alam. Kemudian kita ambil poin yang ketiga, muka surat 10. Perkataan dalam teks hadis tersebut, kalau kita buka teks hadis tersebut, muka surat 6, disebut di sini, dia kata, dari pelbagai penjuru dunia. Ha, ni. Yang ni, ni, tengok, dari pelbagai penjuru dunia dalam hadis tersebut, rangkap, bukan perangkap, baris kedua. Hampir saja kalian umat Islam akan diperebut oleh umat-umat manusia dari setiap penjuru dunia. Okey. Perkataan dari setiap penjuru dunia yang ni tak ada dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim tak ada. Dalam riwayat Muslim tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha, yang tu je. Maknanya dia sebut ringkas dia, yang ni lebih perkataan dia tu lebih banyak dan mendatangkan manfaat, ulasan pun lebih banyak. Bila dia kata datang dari pelbagai penjuru dunia, buka balik muka surat 10, menunjukkan sebuah konspirasi orang-orang kafir itu yang berhasil menghancurkan perpaduan kaum muslimin. Konspirasi mereka telah menjala dan berakar di setiap negeri kaum muslimin dan menyatakan kaum muslimin tidak menyadarinya. Dan kebanyakan kaum muslimin tidak menyadarinya. Ha? Kaum muslimin sentiasa tertipu dengan tipu daya mereka dari publikasi dan sarana komunikasi serta mass media yang mereka kuasai di dunia pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, contoh baru-baru ni ada dalam satu perbincangan dibincangkan tentang globalisasi. Bila adalah satu gerakan, ada perbincangan, kita kata kita ni bersaing dalam dunia globalisasi. Jadi pun kami bincanglah. Globalisasi ni dia punya kayu ukur dia apa? Bila kita katakan dunia globalisasi, kayu ukur dia apa? Kita bandingkan kita dengan barat. Kita letakkan barat sebagai kayu ukur untuk menyatakan kita ni maju ataupun tidak. Tak sepatutnya kita, pasal apa yang kita nak sibuk dengan mereka? Pasal apa kita sentiasa membandingkan kita, ya, membandingkan kemajuan kita dengan kemajuan mereka, kemudian kita pindah bersaing. Okey. Tak ada masalah. Tapi masalahnya bila kita keterlaluan dalam menyandarkan kemajuan kita dengan kemajuan mereka, kepada kemajuan mereka, yang ini masalah. Dia jadi kebergantungan. Sedangkan sepatutnya kita kena persiapkan diri kita. Jadikan kemajuan mereka tu satu cabaran untuk kita bangunkan diri kita. Itu saja. Jadi kita sebenarnya berada dalam perkataan-perkataan yang tertentu. World view, globalisasi. Kita bila cakap world view, globalisasi ini, kiblat di mana? Ini semua bentuk serangan pemikiran, ghazwul fikr. Kita sendiri sedang tak sedang, kita sedang berkiblatkan mereka dalam gerak kerja kita, dalam membentuk KPI, key performance indicator untuk memastikan gerakan kita berjalan dengan baik dan sebagainya. Semua kita berkiblatkan mereka, hala tuju mereka. Sebenarnya tak betul. Macam-macam ni lah. Universiti-universiti yang terbaik di dunia, contoh. Siapa punya kayu ukur yang pergi ukur universiti terbaik di dunia? Dia pakai nilaian apa? Kemudian penerbangan yang terbaik di dunia, dia pakai indikasi apa? Antara kriteria penerbangan terbaik di dunia, hidangan awak mesti bagus. Itu memang itu dalam kriteria dah. Lepas tu kita nak kena ikut lah. Nak dapat ni tu nak kena ikut juga. Nak kena pegang juga. Tak boleh ni. Kalau tidak kita turun kita punya seal. Firefly tak ada di Apple pun. Ayah Apple ni tu dia bagi tak itu. Ya lah, bak orang satu bak. Ni kita cakap tak perlu jual apa pun, tak perlu malindo pun, tak ada apa pun. Tak tahulah kalau kata bang dia di luar dia buat macam-macam, tak tahulah, wallahu a'lam lah. Tapi bila kita letak kriteria yang seperti itu, kayu ukur dia yang seperti itu, tu masalah. Siapa yang buat kayu ukur ni? Depa buat. Kita nak capai tu, nak capai tujuan apa? Tak ada. Tapi kalau kita ambil penerbangan depa sebagai persaingan kepada kita, contoh depa di saya nak masa saya ke UK dulu, ke Jerman itu ni, saya nak penerbangan Jerman, apa nama dia punya dash punya ni, saya tak ingat apa nama. Mesti tak ingat nama dia. Tapi dia punya pramugari dia nek lah, kira kita boleh panggil nek, nenek Tok Wan, Tok, kira-kira betul-betul ini tua. Dia bukan masalah pada berusia tu, tak ada masalah pada usia tu, tapi maknanya mereka dah sampai ke satu tahap profesionalisme dalam kerja. Bila profesional dalam kerja ni, bukan nak jual tubuh. Saya tak katalah maksud mereka nak menjual tubuh tak, tapi apa perlu nak pakai ketat-ketat, naik ke terbang nak rehat ke, nak tengok orang. Mereka telah sampai ke tahap tu. Yang tu ambillah contoh. Profesionalisme dalam kerjaya, maknanya benda ni kita lihat dia melampaui. Yang penting services. Jumpa orang, hang senyum, layan dengan baik. Okey. Walaupun berusia. Tapi kita tak. Mesti ada hak umur, mesti ada gaya pakai, mesti ada gaya ni. Ni layan siapa kita ambil ni? Milihan mereka. Mereka tak ada apa pun. Tok Nek semua tak ada masalah. Kita lebih-lebih. Universiti kita, universiti, yang buat universiti, senarai universiti, Oxford, Harvard dan sebagainya. Bukan kata tak bagus apa semua, teruk semua, tak. Sebab tak ada satu universiti Islam pun. Capaian apa yang hampa, yang hampa ambil. Patutlah ni pun, kita pun, minta maaf lah ni, benda ni benda yang betul. Kita pun nak pergi support tak sangka-sangka. Pusat Kajian Islam, Research Center, Islam Research Center di Oxford. Yang ni lah yang bagus, yang open, moderate apa ni, terjemahan mana nak ambil moderate ni. Jadi ni benda-benda yang problem yang kita kenal pasti masalah, pasti kita dah salah kita letak indikasi dia. Kalau nak letak bidang engineering ke, kejuruteraan, nak letak bidang arkitek ke, kita nak letak bidang business management, okay fine, tak apa. Tapi sampai bidang agama pun nak bawa pi nak jadi kiblat depa juga, tak boleh lah. Cukup lah. Jadi-jadilah. Kita nak ambil management, cara, sistem management universiti di Oxford, di Harvard. Nak bawa pergi buat kat Universiti Madinah. Management, okey. Bagus. Memang kita kena terima, kita kena bangunkan sistem. Pasal dunia hidup dalam kemajuan, persaingan. Dia kena bangunkan. Tapi sampai nak ubah semua bentuk pengajian apa semua, daripada kita kaji kitab, pada meninggalkan pengajian ilmu dan sebagainya, nak fokus kepada persaingan. Oh, yang ni universiti jadi masalah. Batu universiti-universiti ni kita bimbang kat, kadang-kadang universiti dalam negara ni dia sibuk. Dia sibuk nak buat bidang-bidang, dia kira dia KPI dia adalah nak angkat nama universiti. Jadi sehinggakan kualiti pengajian tu tak diberikan penumpuan yang sebenarnya. Okey. Yang tu dah boleh tiang jauh dah. Kita patah balik kepada kita punya fokus kita di sini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian kita pergi kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala muka surat yang ke-12. Ni saya dah pilih dah malam ni ayat-ayat mana yang kita sekira sesuai untuk kita baca. Ni banyak ayat dia. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innallaha bima ya'maluna muhit. Maksudnya, jika kamu memperolehi kebaikan, nescaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira dengannya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tipu mereka, daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi, ya, kita dituntut bersangka baik. Memang kita dituntut asasnya bersangka baik. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita ni, ini hakikat yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentangnya. Awak kita nak abang kita lebih tahu. Kita bukan nak diajar bersangka buruk, nampak depa ni orang bukan Islam, nampak ni sistem orang bukan Islam. Ini bersangka ni pun nak musnah, nak hancur orang kita ni. Tak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai satu langkah berhati-hati. Contoh tuan-tuan dan puan sekalian, kita pakai telah pinggang keledar. Ada dua sebab ke? Dua sebab lah. Satu, takut kena saman. Satu lah, satu-satu. Satu lagi orang yang pakai telah pinggang keledar ni, ha? Dia, satu yang kedua ni, dia pakai dia memang faham tentang keselamatan jalan raya. Faham tentang kemalangan jalan raya. Bimbang satu lagi, accident ke apa ke. Jadi adakah bererti dia telah bercakap sesuatu perkara yang belum berlaku, dia telah melampaui takdir? Tak. Sebagai satu langkah berhati-hati untuk diri dia. Sebab apa? Sebab kebarangkalian, kalau orang kemalangan ni, kalau tak pakai terbingan keledar ni, dia boleh tercampur keluar. Jadi benda-benda tu berlaku dalam realiti, kebarangkalian tu ada. Jadi benda Allah Subhanahu wa taala nyatakan ni kebarangkalian yang Allah nyatakan kepada kita. Kita kena beriman dengannya. Sebagai itu kebarangkalian yang mungkin berlaku. So sahabat-sahabat sekalian, ha? Kita letak benda ni dalam jiwa kita. Kalau kita buat benda-benda, kalau kita ha? Memperolehi kebaikan, kejayaan, dia pun tak suka. Tuan-tuan, puan sekalian, itu memang realiti pun. Amerika suka ke tengok negara kita membangun ni? Amerika suka ke tengok negara Islam membangun? Tetapi mereka bergembira negara Islam sedang berkecamuk hari ini, bergaduh sama sendiri. Tak bersatu, bahkan mereka menghantar senjata. Cetuskan pergolakan untuk pastikan peperangan itu berterusan. Itu yang mereka syok. Mereka tak nak kebaikan kepada kita. Sebab tu poin yang keempat ni, mereka daripada segala penjuru dunia, mereka gunakan seolah-olah mereka lah pengaman, seolah-olah mereka lah pembawa kebaikan kepada dunia. Ha? Sebab tu ada satu dialog, ada dalam YouTube baru-baru ni, ada seorang daripada Zimbabwe. Saya tak pasti dia bekas presiden ke, dia ahli parlimen ke. Ha? Dialog dia dengan satu, saya rasa dialog tu dah lama. Ha? Dalam satu wawancara di US. Dia kata Zimbabwe ni teruk, corruption teruk sangat, apa semua, pembunuhan banyak dan sebagainya. Marah lah Zimbabwe ni, ahli parlimen ni. Dia kata apa? Dia kata, you shut up, dia kata. Amerika should shut up, dia kata. Yang bunuh orang banyak apa semua ni, hampa yang bunuh orang banyak. Hampa nak cakap pasal corruption, hampa hantar ke dalam negara kami demokrasi. Demokrasi apa hampa hantar? Hampa hantar untuk kami bergaduh bersama kami. Hampa lagakan sesama kami semua. Hampa bekalkan senjata kepada dunia. Bagi dunia berperang semua sekali. Lepas tu hampa cakap kepada kami, negara kami korupsi teruk. Indikasi susun pun negara-negara corruption ni pun mereka yang buat juga. Jadi, itu cara dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Dia mengungguli percaturan apa yang berlaku di dunia pada hari ini. Kebijaksanaan mereka tu mereka gunakan untuk mengelirukan manusia di atas muka bumi pada hari ini. Kemudian dia kata bawah ni, pasal 13 tu, selain sabar, kunci untuk mendapatkan kemenangan dan selamat dari tipu daya orang-orang kafir adalah bertakwa. Dan teladan ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita adalah Rasulullah SAW dan salafus salih. Golongan-golongan yang mendahulukan hizbiyah, yakni kelompok-kelompok, dia kira kelompok dia aja, dan asabiyah, fanatism, nationalism, okey, sering menganggap remeh masalah iltizam, komitmen dengan akidah salafus salih ini. Salafus salih ni kena bagi betul, sebab ada orang tafsir tak betul. Tak, salafus soleh ni kata tafsir teroris. Ini salafus soleh. Ini bahaya ni, pahaman salafus soleh ni. Bahaya pahaman salafus soleh. Orang semua dulu nak ikut salaf, dia bahaya pahaman salafus soleh. Dia pun tak tahu ni, kesian dia pun. Ada orang tak betul, dia tegur. Okey. Kemudian tuan-tuan dan muslimin, kita pergi muka surat 14 nombor 4. Okey. Dia kata di sini kalimah al-akalah, yakni orang-orang yang makan. Kita buka balik tengok hadis tadi muka surat 6. Kalau dalam dalam bahasa Arab tu, dalam teks Arabnya, baris yang kedua, kama tada'a al-akalatu, perkataan al-akalah. Kalau dalam bahasa Melayunya, baris yang ketiga, sebagaimana orang-orang yang sedang makan merebutkan hidangan, merebutkan hidangan. Dia tahu dia misalnya. Itu maksudnya orang-orang yang makan. Dia buka di muka surat 14. Kalimah al-akalah, orang-orang yang makan, menunjukkan bahawa orang-orang kafir itu yang musuh kaum muslimin ini telah merampas kekayaan kaum muslimin melalui penjajahan dan tipu daya mereka. Nabi buat kiasan dengan apa? Makanan. Bahasa apa? Makanan ni asalnya apa? Ekonomi lah. Ekonomi. Makanan, ekonomi. Jadi mereka masuk ke dalam sesebuah negara, mereka berbicara soal ekonomi. Mereka lakukan tipu daya. Mereka monopoli ekonomi kaum muslimin. Batu ini benda besar yang perlu kita muhasabah. Tuan-tuan, awal sebab tu Nabi bila masuk Madinah, apa kata Nabi? Afshus salam wa at'imu at'am. Masuk ke Madinah, Nabi kata, wahai kaum muslimin, ya ayuhan nas, wahai manusia, sebarkan salam, sebarkan kesejahteraan. So, sebuah negara ni nak maju ekonomi, dia kena aman, sejahtera. Lepas tu Zimbabwe apa semua tu, lihat. Okey. Kita habiskan ulasan hadis ni pendahuluan, lepas tu kita rehat. Sebab tu negara macam apa dia yang Noram Faizul dulu yang kena tembak tu, rahimahullah, yang kena tembak, dia pergi kat negara mana? Ceknya, bukan ceknya, yang dia orang pergi Kelab Putra, satu Malaysia, dia orang pergi dekat sebuah negara di Afrika yang seorang pemberita kita kena tembak. Apa negara dia? Somalia. Ya, Somalia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini negara-negara macam ni nak bercakap tentang kemajuan ekonomi macam mana? Tak boleh bercakap pasal ekonomi. Pasal apa? Pasal tak aman. Sebab tu di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila dia memerintah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia boleh bangunkan ekonomi Madinah. Pasal apa? Aman pada masa tu. Bukan zaman Abu Bakar tak aman. Tak, maksudnya Umar ni dia ada, masing-masing sahabat Nabi ni dia ada kelebihan dia masing-masing. Abu Bakar ada kelebihan dia. Umar ada kelebihan dia. Dia leadership. Umar Al-Khattab radhiyallahu an, kecemerlangan dia di situ. Sebab tu ekonomi di Madinah membangun. Sebab tu infrastruktur di Madinah zaman dia terbaik. Pasal apa? Pasal bila dah aman, baru boleh berbicara soal pembangunan ekonomi. Bila ekonomi bagus, tuan-tuan dan puan sekalian, baru boleh berbicara soal infra, nak bangunkan ekonomi infra. Kenapa gue? Infrastruktur, jalan raya lah, bangunan lah dan sebagainya, kemudahan, fasiliti, semua kenapa gue? Jadi di negara-negara dia, cara dia nak sekat ekonomi di Timur Tengah ni dengan wujudkan perpecahan. Bergaduh, dia sedut minyak di Iraq. Cantik dia punya sedut dah. Lah ni di Libya pula. Di Saudi, actually Saudi ya. Politik dia pun dahsyat. Kalau kita nak kata Saudi geng Amerika, kata dia tiap pun tak kata apa pun. Tapi mereka berjaya sampai ke hari ini. Dia konsisten macam tu. Orang kata depa sekutu Amerika ke, orang kata negara sana bergaduh ke apa ke, siapa tahu berapa ratus juta USD, billion USD dia dah hantar ke Palestin. Siapa tahu dia dah hantar ke Mesir. Siapa tahu dia dah hantar kepada kaum muslimin di Syria. Dia bukan lagu kita. Kita nak potong reben ya. Salah lah, hantar 2-3 kapal tu dia. Nak suruh keluar sana, nak keluar sini. Dia pun relax. Dia pun tak perlu buat apa-apa tersebut. Dia, politik dia lagi jauh dan lebih matang. Cara memimpin negara dia berkomunikasi, soal latar belakang ke perangai lagu mana, yang tu saya tak mau cakap soal tu. Mana-mana ada benda tu. Cuma cara dia berurusan. Tuan-tuan, sebab tu dia mula memikirkan tentang membangunkan ekonomi dia. Dan untuk makluman tuan-tuan Malaysia, ini bukan benda guru saya sendiri main baru-baru ni dengan seorang, adalah dengan seorang bilioner Saudi. Dia dalam bidang farmasetika dan dia juga kelang dia antara yang terbesar di Saudi. Waktu dia nak buat sekarang ni, apa dia nak buat? Apa kerajaan Saudi punya matlamat sekarang? Beza dengan dulu tau. Dulu zaman saya belajar, dia pun ambil orang luar eh. Bayar mahal-mahal. Kalau main daripada Amerika ni, bayar gaji tinggi lagi. Padahal BA sama dengan kita, lepasan kita lepasan USM. BA, cantik lah. Bahagian telekomunikasi. Okay. Depa Amerika, BA juga, telekomunikasi. Gaji depa 50, gaji kita 25. Separuh lah kayu. Pasal apa? Amerika. Itu memang dulu. Lantik sebagai manager. Engineer. Tuan-tuan dan puan sekalian, depa buah depa tak tahu apa, duduk. Ha, bagi laporan aku. Bagi laporan kat dia cukup. Bagus konsisten bagi laporan, tak melebihi daripada bos. Dengar cakap bos, terus duduk sini. Dan depa tak belajar. Habis kontrak hantar balik. Tapi sekarang dah lain. Dia punya bilioner dia main kat sini. Dia main dengan timbalan Naib Chancellor Universiti Islam Madinah. Dia main, bincang. Dia nak di Malaysia ni, produk-produk negara kaum muslimin, dia nak beli produk tu. Maknanya IP, intellectual property tu, dia nak beli hak dia panggil pemilikan intellectual ni. Maknanya kalau orang buat software ke apa ke, dia nak bawa benda ni pi ke Saudi, buka kelang di Saudi, produce in touch produk keluaran Saudi. Dia dah pergi ke situ sekarang. Dia pergi satu dunia ni, dia pergi Jerman, dia beli apa yang IP, dia beli Saudi, beli Saudi punya. Jadi dia beli, dia bayar lah. Dia pergi ke China, nak IP payah ha, depa punya IP hari ni sudah bertukar lain lah. Dia tukar sikit lah. Tapi dia pergi ke negara-negara yang ini, Korea, dia pergi ke dia pergi ke Jerman, dia pergi ke France, dia pergi ke Amerika, dia mai ke Malaysia. Dia pergi cari, pergi beli, bawa balik, buka kelang. Kelang di Saudi, maknanya produk tu keluaran, made in Saudi Arabia. Itu yang mereka sedang buat sekarang. Maknanya mereka mula memikirkan tentang kepentingan membangunkan ekonomi kaum muslimin. Bila kontrol ekonomi, banyak benda yang boleh dikontrol. Sebab tu Nabi bila bercakap, sebarkan keamanan, kesejahteraan, at'imut ta'am, bagi orang makan. Bagi makan. Bila cakap bagi makan ni, sudah tentu kerancakan ekonomi akan membantu. Membantu apa? Membantu kemajuan setiap individu, setiap rakyat dalam negara. Maknanya, tak ada orang mati kerana kelaparan. Sebab pengukuhan ekonomi. Lepas tu dia kata di sini, sahabat-sahabat sekalian, dia kata menunjukkan orang-orang kafir telah merampas, yakni musuh-musuh Islam telah berjaya merampas kekayaan kaum muslim melalui penjajahan dan tipu daya mereka, bahkan hingga sekarang pasca Perang Dunia Kedua. Ada yang menggunakan dalih kerjasama, ini saya tak faham ni, protektorat ni apa ni, protektorat, persemakmuran, bantuan, baca hutang riba dan yang lainnya. Lalu orang-orang kafir yang musuh kaum muslimin mengaburi kaum muslimin dengan gaya kehidupan mereka, cinta dunia, fashion, music, seni, olahraga dan selainnya, sehingga sebahagian kaum muslimin terpedaya. Mereka sangat cintakan dunia dan takut kepada kematian. Jadi itu realiti yang berlaku. Dia kira benda ni, fashion, music, seni, olahraga dan yang lainnya. Yang mana yang ni tulisan penulis ni disebut. Saya kira kita perlu bermuhasabah dengan statement ini. Dan kemudian dia kata di sini, kemudian Nabi SAW sebutkan sebagai penyakit wahan. Kehidupan mereka jauh dari teladan salafus salih yang menempatkan dunia di tangan mereka, bukan di hati mereka. Dunia di tangan, di hati akidah. Okay? Sehingga akhirat mereka lebih cintai daripada dunia. Kematian bukan sesuatu yang mereka takuti kerana mereka telah mempersiapkan bekalannya. Kematian hanyalah sesuatu yang menghalangi mereka dari kenikmatan, nikmat kubur yang mereka harapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala mereka impi-impikan. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kelima, yang terakhir dibagi ulasan tentang hadis ini. Okey. Iaitu tidak mereka itu banyak. Kalau kita buka balik pada teks hadis ini, muka surat 6, sahabat Nabi tanya, qila ya Rasulullah, kalau dalam bahasa Arabnya, baris yang kedua dan ketiga, di hujung tu dia kata qila, dikatakan ya Rasulullah, famin qillatin yawma idzin, ya Rasulullah, apakah kerana pada masa itu umat Islam sedikit jumlahnya? Apa Nabi jawab? La, walakinnakum ghutha' ka ghutha' isail. Tak, maknanya pada hari itu kamu ramai. Memang kita ramai pun, memang kita majoriti pun. Dalam konteks negara kita, kita majoriti. Tapi sesama kita bergaduh, sesama kita bertegang, tidak ada kunjung sudah. Jadi yang kelima itu, tidak mereka itu banyak, menunjukkan bahawa kaum muslimin itu banyak, namun kualiti mereka seperti buih di lautan. Kita tidak ada kualiti. Ini yang perlu kita muhasabah. Kualiti kita tak ada. Ramai. Banyak kita ni ramai. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita, dia tak seperti macam negara-negara yang mula kontrol perkembangan kelahiran ni. Dia kontrol dah. Tak silap saya Jepun. Jepun dia dah susun dah. Dia strukturkan kelahiran ni. Very systematic. Jadi dia telah menghadkan satu keluarga, dia boleh berapa anak-anak. Dia boleh tahu dah perkembangan rakyat dia dalam tempoh berapa tahun, berapa banyak. Dan kepentingan nak pembangunan negara dalam tempoh berapa tahun, berapa banyak. GDP dia, semua dia kaitkan semua sekali dengan perkembangan rakyat dalam negara dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi yang tu orang Islam. Tapi kita ni, kita dia banyak. Alhamdulillah Allah bagi rezeki, beranak pinak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kualiti, kita bercakap soal kualiti buih di lautan. Hal ini menunjukkan bahawa kemenangan kaum muslimin tidak ditentukan oleh jumlah. Yang ni paling penting ni. Maksud Nabi ni, Nabi nak habaq. Dak, kampar semua ni ramai. Tapi ramai apa sebab? Ramai tu jadi apa? Kahutha isail, seperti buih di lautan lah. Maknanya, kemenangan kaum muslimin ni bukan ditentukan oleh jumlah, tetapi ditentukan oleh kualiti setiap daripada individu pejuang Islam. Itu dia. Kalau memiliki kualiti yang sedemikian, kita perlu beberapa orang. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah kata apa tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah? Tanya ada kan, dia kata apa ni, Umar dah sembang dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan dia, dia kata hampa nak apa? Apa impian? Apa impian apa? Dia pun seorang kata, aku mimpikan kalau Allah beri, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada aku harta benda, aku akan infakkan kepada seluruh kaum muslimin. Umar kata apa? Umar kata, atamanna an yakuna rajulan bimithli Abi Ubaidah Al-Jarrah fi hadhihi al-ghurfa. Aku nak di, dia cakap dalam satu ruangan bilik, satu ruangan bilik, dia kata aku nak kalau boleh bilik ini dipenuhi dengan lelaki seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, bilik itu kecil, ya ramai lah, tak ramai pun, tapi aku nak yang tu. Aku nak pasal apa? Apa Nabi sebut tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah? Aminun, aminun hadhihi al-ummah. Orang paling amanah dalam umat ini, kata Nabi SAW. Tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang yang dikaitkan perang dengan pak dia sendiri. Dia perang dengan pak dia sendiri, pak dia mati. Mati dalam keadaan kufur. Pasal dalam peperangan. Sanggup. Amin. Orang yang sangat amanah. Orang yang sangat konsisten. Jadi tak perlu ramai. Dia tak perlu ramai. Jadi sebab tu kita, perkembangan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kita jangan duk tengok tu ustaz tu ceramah, pendakwah sejuta umat, sekali turun sejuta umat. Tu di pop pesta tarian tu, berapa ramai orang. Tarian ada dua bentuk tarian. Lah ni selawat pun tari, ya nu tari-tari lah dah. Sudah dua. Saya tak merujuk pada mana-mana majlis selawat eh. Ha, secara umum saya cakap. Ini saya cakap yang menari, macam-macam menari. Tuan-tuan, jadi semua ni isu duk berlaku dalam konteks kita tengok Allah ustaz, bila kita nak sampai tahap ni ustaz? Saya ni tak boleh ustaz, kita mai daurah kita ni, kitab besar ni orang sikit ya. Apa bahaya? Tuan-tuan, kita tak perlu. Kita tak perlu jumlah yang nak pek, nak pek tu nak seronok tengok. Oh, syok ramai. Tu, takat tu lah, syok-syok sendiri. Kita nak yang keluar daripada bilik ini, yang keluar, keluar sana, sebarkan ilmu kepada masyarakat. Perubahan pada diri dia yang memberi kesan kepada perubahan keluarga dia, memberi kesan kepada perubahan masyarakat keliling dia. Yang tu yang kita mau. Tapi kalau balik simpan buku dalam rak, habis semua balik-balik kehidupan biasa, wah, tak perlu, tak perlu datang. Datang untuk ada pengisian ilmu dan bersiap untuk perubahan diri. Itu penting. Itu yang kita mau daripada kaum muslimin. Dan Nabi dah tegur ada benda ni, tuan-tuan muslimin. Itu dia kata di sini lagi. Ketika jumlah pengikut telah menjadi tujuan, mereka, maka mereka sering buta terhadap kualiti. Mailah potong reben. Apa orang mai? Kita boleh kumpul 10,000 orang. Panggil makcik Felda keluar, panggil yang nu keluar, panggil saya tak masih sebut Felda. Felda sahabat-sahabat saya. Dia buat panggil, panggil keluar semua, panggil keluar bawa jibah. Tu mai, aku tengok orang penuh orang. Penuh sepenuh-penuhnya manusia. Sonok pasal ramai. Tapi pada ketika itu mereka lupa tentang kualiti. Mereka dah mula lupa kerana mereka dibutai, dikelaburi dengan dengan apa? Dengan jumlah manusia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu dalam dalam gerakan pun Nabi SAW dia bukan nak kira contoh bila Nabi sebut sataftariqu ummati ila 73 firqah, telah berpecah kelompok manusia ni kepada 73 kelompok. 72 masuk neraka, yang majoriti masuk neraka. Satu je masuk syurga. Situ pun kita faham bahawasanya kelompok sikit yang tak ramai. Sebab tu hujah ramai ni dia bukan satu hujah yang besar. Bukan satu hujah yang kukuh dan asas utama untuk kita menentukan kebenaran dan kemenangan. Ha? Kemudian yang terakhir ni sini, ayat dalam surah At-Taubah 25 dan 26. Dari sini, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Tuan-tuan dan puan-puan, balik baca Quran. Cari perkataan-perkataan dalam Quran yang disebut sedikit dan cari perkataan-perkataan dalam Quran yang disebut banyak ramai. Kebanyakan ayat yang sebut tentang sedikit semuanya menunjuk kepada kebaikan. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sedikit orang-orang yang bersyukur. Sikit-sikit ni baik semua. Tapi bila mereka ramai ni walakin aktharuhum la ya'lamun, tapi ramai daripada kalangan kamu tak tahu. Tak baik belakang. Balik buka tak usah, buka Quran tengok ayat perkataan qalil, sikit, dan juga perkataan kathir ataupun akthar, banyak. Tengok, tengok, balik buka baca. Ustaz Bakhtia mengajar harfiah dia tahu, cari. Keluarkan balik ayat, ayat yang merujuk sikit, ayat yang merujuk banyak. Buka. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan ibab biiznillah, berapa ramai golongan yang sedikit menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu dikelabui kita ni dengan jumlah, berapa ramai. No, stop. Fokus pada kualiti. Itu yang sepatutnya. Sebab tu ayat ni baca ni, sesungguhnya Allah ni cerita tentang perang Hunain. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu wahai kaum mukminin dalam peperangan yang banyak, dan ingatlah dalam peperangan Hunain, iaitu di waktu kamu menjadi gelabah. Ha? kerana bukan menjadi bongkok, congok ni bongkok, bongkok dia jadi disebut disebut di sini a'jabatkum, makna jadi sonok, sonok. Okey, kerana banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kamu, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kamu. Okey, kemudian kamu lari ke belakang dan bercerai-berai. Jumlah dah ramai dah. Kita pun seronok dengan jumlah ramai ni. Kita rasa seronok. Di a'jabatkum, kita rasa seronok. Sahabat Nabi rasa seronok. Tapi ramai itu bukan menjadi hujah. Kemudian, bila dah lari pun semua tu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentera yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikian pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Okey. Jadi dia ni sebenarnya dia nak bahaskan situasi. Mukaddimah ni pasal situasi, kondisi, keadaan kaum muslimin. Bukan dia nak cerita sangat pasal wahan ni. Pasal cinta dunia takut mati ni tak. Dia nak cerita keadaan kita diserang daripada pelbagai sudut. Tapi kita masih lagi terkeliru. So sebab tu dia bagi kesimpulan, kondisi kaum muslimin saat ini sungguh memprihatin, sangat memprihatinkan, dan tidak ada ubat yang paling mujarab bagi mereka kecuali dua perkara. Satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih, seperti mana yang difahami dan diamalkan oleh Salafus Salih, tidak sekadar berintima, bernisbahkan diri kepada keduanya, akan tetapi dengan menjalankannya. Kedua, mengikuti manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala hal, membela dan menyebarkan luasnya kepada seluruh kaum muslimin. Okey, wallahu alam. Okey. Ni kita akan baca. Saya akan ambil satu topik ini, B yang kedua ni. Tadi kondisi keadaan. Kita ambil ni sebab ni 2-3 line. 5 minit kita ambil. Allah Taala memelihara agama Islam melalui Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi ini kondisi keadaan kaum muslimin sekarang. Sekarang ni B ni masih lagi dalam pendahuluan. Allah memelihara agama Islam melalui Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan dan muslimin, dibawa hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadhalik. Muka surat 17. Akan sentiasa ada golongan dari umatku yang sentiasa menzahirkan kebenaran. Orang yang memusuhi mereka tidak akan membahayakan mereka. Demikianlah hal seperti itu hingga datang urusan Allah Subhanahu wa taala. Memang akan ada golongan dari umatku yang sentiasa menzahirkan kebenaran. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala dah tetapkan dah ada kelompok yang akan menyelamatkan kaum muslimin, yang akan menyelamatkan manusia. Mereka ini sentiasa akan berdiri dan berpijak di atas jalan kebenaran. Dia sebenarnya dia bukan merujuk pada kelompok tertentu, kaum tertentu, nisbah tertentu, tak. Dia merujuk kepada metodologi yang akan kita sentuh nanti, yang ada prinsipnya, yang ada caranya, yang ada metodenya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian kita baca muka surat yang ke-18. Okey. Hal ini kerana mereka akan sentiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan inilah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga hari kiamat, yang akan selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka berpegang dengan dua pusaka ini, di mana siapapun yang berpegang dengan teguh dengan keduanya, maka ia tidak akan tersesat. Antara keduanya adalah Al-Quran dan Sunnah, yang tidak akan berpisah sehingga hari kiamat. Bahawa maka dia bawa hadis Nabi, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati walan yatafarraqa hatta yarida 'alal hawd. Aku telah meninggalkan kepada kamu dua perkara, setama mana kamu berpegang dengannya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, kitab Allah dan sunnahku, dan keduanya Al-Quran dan sunnah tidak akan pernah berpisah sehingga keduanya kembali kepada telaga Al-Kautsar. Maknanya sampai ke kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal ini juga menunjukkan bahawa keduanya akan dijaga oleh Allah sampai kiamat. Kedua-duanya Allah akan jaga. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan adh-dhikra, tafsirannya Al-Quran, juga merujuk kepada as-sunnah, dan kami menjaga kedua-duanya. Kami jaga, kami pelihara. Jangan bimbang, Quran dan sunnah Allah pelihara. manusia, pemikiran manusia Allah tak pelihara. Sebab itu saya bagi pandangan sikitlah, ada orang cakap tentang bila orang kata pakar hadis. Pakar hadis ni kadang-kadang orang salah faham. Dia ingat pakar hadis ni orang yang hafal hadis. Tak. Hafal ni dia ada dua bentuk orang yang belajar hadis ni. Dia sama ada dia dhabtus sadr ataupun dhabtul kitabah. Dia kuat hafalannya ataupun dia hafalan tak kuat tapi dipercayai tulisannya. Maknanya kalau dia tak boleh hafal, dia boleh tulis. Tulisan dia bagus dan orang percaya dia tulis. Dah ramai je ulama-ulama hadis macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan memelihara. Tapi kalau pandangan manusia, pandangan manusia ni hadis ni kalau tak boleh dibanding orang ni, banding orang ni dapat tahu siapa dipercayai, siapa tak dipercayai, siapa bohong, siapa menipu, boleh tahu semua, semua boleh tahu. Tapi kalau sekadar pandangan manusia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia berhak dibentangkan, ia berhak dinyatakan dan ia berhak dikritik dan ia berhak ditolak. Itu cara Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Sebab itu sumber ni dia panggil sumber yang maksum, bebas daripada salah dan silap, Quran dan juga hadis, berbeza dengan pendirian dan pandangan manusia. Okey. Kemudian kita buka satu lagi muka surat. Kita buka muka surat yang ke-20. Okey. Ayat atas tu, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Surah An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Siapa yang nak jelas kat kita? Nabi SAW. Bila Nabi jelas tu, Nabi sebut apa? Quran dan hadis. Sebab tu kedua-dua benda ni Allah Subhanahu Wa Taala jaga kedua-dua pusaka ini. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kelompok yang sentiasa menyeru manusia kepada kedua perkara ini adalah kelompok yang selamat mudah-mudahan insya-Allah. Dan mereka adalah ahli as-sunnah wal jamaah. Demikian mukaddimah tuan-tuan dan puan sekalian, kondisi kaum muslimin dan di sana Allah nak selamatkan kondisi kaum muslimin ini, keadaan kaum muslimin yang makin parah ini dengan wujudnya Taifah Mansurah, golongan penyelamat dengan wujudnya Ahli Sunnah wal Jamaah yang akan kita pelajari tentang mereka insya-Allah pada muka surat 23 dan seterusnya. Kita sambung selepas ini. Wallahu a'lam.